بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali tak lupa kita memuji Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengimani, meyakini bahwasanya segala kenikmatan yang kita rasakan adalah datangnya semata-mata dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, فَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan menjadikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal yang demikian telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang hakikat seorang itu bersyukur kepada Allah adalah al-qiyamu bita'atihi, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, wa taqarrabu ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan hakikat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, yakunu syukru bil lisan wa bil qalbi wa bil jawarih. Oleh karena itu syukur bentuknya dengan lisan, dengan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hati, dengan kita mengimani kenikmatan tersebut datangnya dari Allah, dan syukur dengan anggota badan dengan menjadikan kenikmatan-kenikmatan tersebut sebagai bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan atau akan membahas sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali Hafidhahullahu Ta'ala dalam sebuah risalah yang berjudul Mudzakaratul Hadis An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Beliau akan menyebutkan hadis-hadis Nabawi, hadis-hadis Rasul terkait dengan masalah al-aqidah dan terkait dengan masalah al-ittiba', yaitu mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya umurul aqidah, urusan akidah ini adalah merupakan pondasi terpenting di dalam Islam dan merupakan inti diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu terkait dengan akidah, terkait dengan memperbaiki urusan akidah, urusan at-tauhid. Inilah diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, di dalam ayat Al-Qur'anul Karim tentang dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah nyatakan wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat, kata Allah, rasulan, seorang rasul. Apa tugas mereka? Tugas para rasul tersebut, ani'budullah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah, kaitannya dengan akidah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi at-taghut, peribadatan-peribadatan selain Allah, perbuatan-perbuatan syirkiyat. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal kali diangkat menjadi rasul tatkala Allah memerintahkan ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, kata Allah Subhanahu wa taala, memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangunlah dan berilah peringatan. Maka dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh ahlu tafsir, yang dimaksud kum fa'angdir, artinya adalah yad'un nasa ila tawhid, wa yungdirun nasa anis syirki. Maknanya adalah mengajak manusia kepada at-tawhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah, perbaikan akidah, dan mengingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan syirkiyat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu umurul akidah, urusan-urusan akidah, perkara akidah, ini merupakan perkara yang sangat penting di dalam Islam ini. Oleh karena itu kita harus benar-benar serius memperhatikannya. Kita harus benar-benar serius mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkan kepada manusia. Kita harus benar-benar memperhatikan umurul akidah, urusan akidah, urusan at-tauhid. Jangan kita menganggap remeh, Jangan kita merasa sudah cukup. Tidak demikian. Tapi terus kita mengkaji, kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus terkait dengan urusan al-aqidah. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah al-ittiba', dalam masalah ittiba', karena ini adalah merupakan salah satu syarat diterimanya suatu ibadah. Setelah at-tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah, maka syarat yang kedua diterimanya suatu ibadah adalah al-ittiba', mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya untuk mengikuti jalannya Rasul. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian memerintahkan, wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyina min ba'di tamassaku biha adzu 'alaiha binawajid. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian, kata Nabi, untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan jalanku. Yang dimaksud sunnah di sini adalah at-tariqah, yaitu jalan. Wajib bagi kalian untuk mengikuti, berpegang teguh dengan jalanku, dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jalannya al-khulafa'ur rasidin, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Kata Nabi, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut, dengan jalan tersebut. Bahkan Nabi sampai menggambarkan, adzu, gigitlah oleh kalian sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Yang maknanya adalah perintah supaya kita benar-benar syiddatut tamasuk, supaya kita benar-benar serius di dalam berpegang teguh dengan as-sunnah, dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita penting di sini untuk mempelajari hadis-hadis yang terkait dengan masalah al-aqidah dan hadis-hadis yang terkait dengan masalah al-manhaj, yaitu al-ittiba', jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk hadis yang pertama, kata Syekh, al-hadithul awwalu, hadis yang pertama. Syekh menyebutkan, minhaju da'wati ilallah, jalan di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, karena yang namanya dakwah adalah merupakan salah satu ibadah, bahkan ibadah yang mulia, bahkan sangat mulia, itu adalah ad-da'wah. Mengajak manusia kepada al-haq, mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Inilah dakwah. Merupakan perkara yang sangat penting dan ibadah yang sangat mulia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam berdakwah pun kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah merupakan ibadah. Oleh karena itu Syekh di sini menyebutkan, minhajud da'wati ilallah, jalan di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di sini, an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Dari Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, tatkala mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, negeri yang akan didakwahi oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana arahan-arahan yang diajarkan oleh Rasul kepada orang yang mau dakwah. Dan harus kita perhatikan bahwasanya yang namanya dakwah itu bukan tugasnya para ulama, bukan hanya tugasnya para asatidzah, tidak. Kita semua dikenai kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Memberikan nasihat kepada istri, kepada keluarga, kepada anak, ini adalah merupakan bentuk berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini harus kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan memiliki anggapan, persangkaan yang namanya dakwah itu adalah yang khutbah di mimbar-mimbar, yang ceramah di sana, di sini dan seterusnya. Tidak sebatas dengan itu. Memberikan nasihat, melarang manusia dari perbuatan-perbuatan mungkarat, perbuatan-perbuatan kemungkaran, ini merupakan bagian dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus benar-benar memperhatikan apa yang mau diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Perhatikan di sini. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi qauman min ahlil kitab, suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama pentingnya tatkala seorang mau berdakwah mengetahui tentang keadaan al-mad'u, keadaan orang yang mau didakwai, hendaklah diperhatikan. Begitu juga tatkala kita mau memberikan dakwah kepada orang tua kita, kepada pakde kita, buli kita, pakli kita, saudara-saudara kita, kita harus mengenal, mempelajari tentang bagaimana keadaan si mad'u, orang yang mau didakwahi tersebut. Iya. Biar kita bisa hikmah, biar kita bisa tepat mencari kondisi keadaan yang tepat. Barakallahu fikum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, wahai Mu'adz. Disampaikan demikian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biar Mu'adz memiliki persiapan. Siapa ini yang mau dihadapi? Inilah tatkala sudah mengetahui keadaan al-mad'u, orang yang didakwai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi, falyakun awala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Setelah Nabi memberitahukan sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka, perkara yang engkau pertama serukan kepada mereka, kata Nabi, ajak mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Ini yang pertama. Wa fi riwayatin illa ayyu wahidullah, dan disebutkan di dalam riwayat lain, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'u kalidzalik, maka apabila mereka mau mentaati kamu dalam hal ini, mereka mau mentauhidkan Allah, mau memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, beritahukan kepada mereka, annallaha aftaradha alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka beritahukan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu setiap fi kulli yaumin wa lailah, dalam satu hari satu malam salat 5 waktu. Tahapan berikutnya, kata Nabi, fa inhum ata'u kalidzalik, maka apabila mereka mau mentaati kamu dalam hal ini wa Mu'adz, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, anallaha aftaradha 'alaihim shadaqatan, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk mereka sedekah. Tu'khadhu min ahniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Sedekah ini tu'khadhu min ahniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan 'ala fuqaraihim, kepada orang-orang fakir yang ada di antara mereka. Tahapan berikutnya, kata Nabi, fa inhum ata'u kalidzalik, maka apabila mereka mau mentaati kamu dalam hal ini, mereka mau membayar sedekah, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, hati-hatilah engkau, waspadalah engkau terhadap harta-harta kesayangan mereka, wa qara'im amwalihim, artinya adalah harta pilihan, harta kesayangan mereka. Artinya jangan sampai mengambil zakat malnya diambil dari harta yang paling mereka sukai, dari harta yang paling mereka senangi. Jangan, karena ini perbuatan zalim. Maka Nabi menyebutkan, mengingatkan kepada kita, wataqi da'watal madzlum, takutlah engkau kepada doanya orang-orang yang madzlum, orang-orang yang terzalimi. Kenapa orang yang madzlum doanya orang yang terzalimi? Kata Nabi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, maka sesungguhnya tidak ada antara orang tersebut dengan Allah hijab, penghalang. Artinya sangat-sangat dikabulkan doa orang tersebut. Hadis ini akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Darimi dan Imam Ad-Darimi rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat penting tentang thariqah dakwah, metode dakwah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang tadi sempat kita singgung, yaitu pentingnya seorang yang mau berdakwah mengerti, mengetahui tentang halul mad'um, tentang keadaan orang yang diseru, yang didakwai. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini juga ditarbiyah atau diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam berdakwah hendaklah mendahulukan urusan at-tauhid, hatta tatkala kita memberikan tarbiyah kepada anak-anak kecil. Berikanlah kepada mereka tarbiyatut tauhid. Ajak mereka untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata. Ajak mereka untuk barakallahu fikum menjauhi perbuatan-perbuatan syirkiyat. Barakallahu fikum. Ini di dalam berdakwah. Walaupun itu anak kecil, ini sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bercerita. Tatkala Nabi mengatakan, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting. Yang pertama, ikhwadillah yahfadhka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sampai sabda Rasul, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta-minta kepada Allah, apabila engkau minta pertolongan kepada Allah. Ini namanya tarbiyatut tauhid, pendidikan at-tauhid yang diajarkan kepada oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak yang masih kecil. Ya. Ini penting kita mentarbiyah, memberikan pendidikan at-tauhid, pelajaran tentang tauhid kepada anak-anak kita. Ajak untuk senantiasa memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ajak mereka untuk menjauhi amalan-amalan syirkiyat. Maka dijelaskan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah. Kata Syekh, yubayinul haditha al-khatawat al-wajibah alati yajibu an yaslukaha ad-da'i ila Allah. Maka di dalam hadis ini terdapat langkah-langkah yang wajib untuk ditempuh oleh seorang da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan oleh Syekh, ini hadis yang sangat penting yang wajib bagi kita untuk memperhatikan tariqah dakwah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang hendak berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah saya sebutkan tadi, saya singgung tadi, bahwasanya namanya dakwah itu bukan semata-mata tugas ustaz, tidak. Kita semua memberikan tarbiyah kepada anak-anak kita merupakan bagian dari dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fa awwalu syai'in yajibu an yabda'a bihi huwa ad-da'watu ila tauhidi wa ifradillahi. Maka kata Syekh, kewajiban yang paling penting dan yang sangat-sangat wajib adalah an yabda'a bihi, untuk memulai dakwahnya. Wa ad-da'watu ila tauhid, memulai dakwahnya mengajak manusia kepada tauhid dan pemurnian ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hendaklah dakwah yang pertama kali disampaikan kepada umat Islam, kepada kaum muslimin. Ajak mereka yang pertama kali untuk mentauhidkan Allah, untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Bahkan tidak selesai sampai situ, wal ibtiad anis syirki saghirihi wa kabirihi. Dan hendaklah orang tersebut menjauhkan manusia dari asyirki, dari perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita perhatikan. Jauhkan manusia dari perbuatan-perbuatan asyirkiat yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya ini barakallahu fikum? Kata Syekh, beliau menyebutkan wadzalika yakunu bisyahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana bentuk mendakwakan tauhid dan menjauhkan manusia dari perbuatan syirik? Bentuknya adalah barakallahu fikum, ajak manusia untuk bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, ajak manusia untuk bersaksi dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Barakallahu fikum. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud persaksian la ilaha illallah. Apakah hanya sekedar talafut diucapkan dengan lisannya? Kita perhatikan. Kata Syekh, wal maksudu bihadihi syahadah, yang dimaksud dengan syahadat ini, anal ibadat, bahwasanya seluruh ibadah-ibadah, biquli anwa'iha, dengan berbagai macam bentuknya, haqqun sabitun lillahi wahdahu, bahwasanya semuanya itu adalah hanya untuk Allah. La yastahiku, dan tidak berhak siapapun dia min dunillah, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna persaksian syahadat Muhammad Rasulullah. Bahwasanya seluruh jenis-jenis ibadah yang ada itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak dipalingkan, diberikan kepada selain Allah apapun bentuknya. Kata Syekh, la malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Tidak pula memberikan peribadatan kepada malaikat yang dekat dengan Allah. Tidak pula barakallahu fikum kepada nabi yang diutus. Tidak pula kepada rajulun salih atau bebatuan dan yang seterusnya. Ini yang dimaksud persaksian syahadat la ilaha illallah. Memberikan pemurnian ibadah hanya untuk Allah, dan tidak diberikan kepada selain Allah siapapun dia, seperti apapun kedudukannya. Ini yang harus kita perhatikan. La malakun muqarrabun, maka tidak boleh memberikan peribadatan kepada para malaikat yang merupakan dekat dengan Allah. Seperti itu. Tidak pula kepada nabi yang diutus, atau rajulun salih, atau bebatuan, pepohonan, dan seterusnya. Maka yang namanya ibadah, peribadatan itu harus dimurnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk perealisasian mewujudkan kalimat atau persaksian la ilaha illallah. Sehingga kata Syekh, wala nam fala yad'u ila Allah wahdah wa la yastaghathu ila bihi wa la yasta'anu ila bihi wa la yatawakkal ila alayhi wa la yakhafu wa yarji illa huwa. Maka bentuknya pula barakallahu fikum, sebagai bentuk merealisasikan persaksian syahadat la ilaha illallah, maknanya adalah tidaklah berdoa kecuali kepada Allah. Tidaklah beristighosah, isti'anah, kecuali kepada Allah. Bertawakal juga hanya kepada Allah. Takut dan berharap semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk merealisasikan persaksian syahadat la ilaha illallah. Sekali lagi kata beliau, "Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadat aw ghairiha li ghairi Allah subhanahu wa ta'ala faqad asyrak." Maka kata Syekh, maka barang siapa yang dia memalingkan salah satu ibadah-ibadah tersebut yang disebutkan di atas, atau sebagian ibadah tersebut, li ghairillah, untuk selain Allah, dia berikan untuk selain Allah, faqad asyrak. Sungguh dia telah berbuat syirik. Sungguh dia telah menyekutukan Allah. Na'am barakallahu fikum. Ini orang yang memalingkan salah satu ibadah li ghairillah, faqad asyrak. Sungguh dia telah berbuat syirik. Mana dalil yang menunjukkan hal demikian? Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimin min ansar. Perhatikan di sini. Sesungguhnya barang siapa yang dia menyekutukan Allah, dia berbuat syirik ya, di dalam beribadah, faqad haramallahu 'alaihil jannah, Allah telah mengharamkan bagi orang-orang musyrik tadi al-jannah. Mana tempat kembalinya? Wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim, yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik, dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan wa ma lidzalimina min ansar, bagi orang-orang yang berbuat zalim mereka tidak mendapatkan al-ansar, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah adzulmu kezaliman, ketahuilah bahwasanya a'dhamudzulmin, kezaliman yang paling besar adalah al-isyraku billah, perbuatan menyekutukan Allah. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman sebagai bentuk nasihat sang ayah, orang tua kepada putranya, la tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Ini dijelaskan oleh Syekh demikian. Arti syahadat la ilaha illallah, dia memurnikan peribadatan semata-mata hanya untuk Allah. Sehingga kata Syekh, laisal muradu min la ilaha illallah mujarradun nutqi biha, bal la buddha min ma'rifati ma'naha wal amali bimuktadaha wala buddha min istikmali surutiha wa surutiha sab'atun. Perhatikan di sini. Sehingga kata saya, bukan yang dimaukan dari pelafadzan la ilaha illallah itu hanya sekedar diucapkan dengan lisan tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengamalkan kandungan-kandungannya. Bukan itu yang dimaukan. Ya, perhatikan di sini. Bukan yang dimaukan dari kalimat la ilaha illallah hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Kalau hanya sekedar diucapkan dengan lisan, banyak yang mampu dan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi disuntut di sini, orang tersebut dia harus ngerti maknanya dan mengamalkan kandungan-kandungannya. Seperti itu. Dia harus ngerti maknanya dan harus mengamalkan kandungan-kandungannya. Wala budda min istikmali syurutiha, bahkan bukan hanya sekedar mengamalkan kandungannya, dia harus juga memenuhi syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Kita perhatikan di sini bahwasanya yang namanya kalimat la ilaha illallah itu tidak semata-mata an-nutqu bilisan, tidak semata-mata diucapkan dengan lisan. Tidak pula barakallahu fikum, atau setelah itu kata Syekh, dia harus mengetahui makna. Dia harus mengerti makna dari kalimat la ilaha illallah. Dikarenakan di sana banyak sekali orang yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan penafsiran yang batil, dengan penafsiran yang salah. Maka kita tatkala mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kita harus mengetahui maknanya. Yang mana maknanya artinya dinyatakan oleh para ulama, maknanya adalah La ma'budah bihaqin illallah. Maknanya adalah La ma'bud, tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Ini maknanya. Kita harus benar-benar mengerti dan memahami makna kalimat tersebut dengan baik. Barakallahu fikum. Yang mana pada kalimat La ilaha illallah mengandung di dalamnya atau terkandung di dalamnya an-nafyu, penafian, peniadaan, wal isbat, dan penetapan. Pada kalimat La ilaha ini maknanya adalah an-nafyu, menafikan, meninggalkan semua peribadatan-peribadatan selain Allah. Ini makna La ilaha yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan, Syekh Shalih Fauzan, maknanya adalah yubtilu syirku bi jami'i anwa'ihi. Artinya adalah menghilangkan kesyirikan dengan berbagai macam bentuk-bentuknya. Ini tatkala seorang mengucapkan kalimat La ilaha yang memiliki makna an-nafyu, penafian, peniadaan. Artinya adalah meninggalkan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Meninggalkan berbagai macam bentuk-bentuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah itu artinya adalah isbat, penetapan, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini arti ilallah. Sehingga kata para ulama, tatkala mengucapkan kalimat La ilaha illallah itu harus lengkap. Karena di dalamnya ada nafyun, peniadaan, yang artinya meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan kesyirikan yang terdapat pada kalimat La ilaha. Adapun ilallah adalah isbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menyebutkan dalam hal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 256. Allah menyatakan di dalam ayat tersebut, فَمَنْ يَقْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kata Allah, maka barang siapa yang dia yakfur bitaghut, dia kufur kepada taghut, itu meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah, meninggalkan berbagai macam bentuk-bentuk syirkiat, bentuk-bentuk amalan kesyirikan. Kemudian yang kedua, setelah dia kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dia hanya beriman kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh, dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wuthqa, dengan tali yang kokoh. Itu kalimat La ilaha illallah. Sehingga barakallahu fikum, sekali lagi, orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia harus aliman bimaknaha. Dia harus benar-benar ngerti maknanya, sehingga tidak hanya sekedar diucapkan saja. Dikarenakan di sana ada makna-makna yang batil. Sebagaimana makna yang dimaukan oleh orang-orang sufi. yang mereka memiliki keyakinan Allah menyatu dengan makhluknya. Mereka mengartikan la ilaha illallah, kata mereka la ma'buda illallah. Kata mereka maknanya tidak ada peribadatan kecuali itu Allah, atau tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini adalah makna yang batil, makna yang salah. Salah dari sisi mana? Karena makna yang dimaukan dari kalimat ini, seluruh sesembahan yang ada, kata mereka, huwallah, itulah Allah. Sehingga mereka mengatakan, la ma'bud, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maknanya, sesembahan yang ada, semuanya itu adalah Allah. Sehingga kata mereka, orang yang beribadah kepada patung, hakikatnya beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Di sana lagi ada makna yang keliru juga. Di dalam mengartikan kalimat la ilaha illallah, mengartikan kalimat la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini juga makna yang keliru pada penafsiran la ilaha illallah. Bukan ini yang dimaukan dari kalimat la ilaha illallah. Kalau ini yang dimaukan, orang-orang musyrikin meyakini hal yang seperti ini. Karena tatkala ditanya orang-orang musyrikin siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, orang-orang musyrikin mereka mengatakan apa? Allah. Yang menciptakan itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala mengartikan, memaknakan kalimat la ilaha illallah dengan arti tidak ada pencipta kecuali Allah, ini adalah makna yang batil. Bukan ini yang dimaukan. Bukan tauhid ar-rububiyah. Tapi yang dimaukan adalah pemurnian ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara makna la ilaha illallah yang keliru, yang batil. Di sana juga ada kelompok hizbiyah yang menafsirkan makna dari kalimat la ilaha illallah. Mereka menafsirkan tidak ada hukum kecuali lillah, hukum Allah. Ini juga bukan yang dimaukan dari persaksian la ilaha illallah. Sehingga kata Syekh Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali, orang tersebut yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus aliman bima'naha. Dia harus mengetahui maknanya. Ma'rifatu ma'naha. Dia harus mengerti maknanya. Juga wal amalu bimuqtadhaha. Dia juga harus mengamalkan kandungan-kandungan yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar diketahui, sekedar dipelajari, tapi setelah itu juga mengamalkan muqtadhaha, konsekuensinya. Ya. Demikian. Dan yang ketiga kata Syekh, wala buddha min istikmali surutiha, dan dia juga harus memenuhi syarat-syaratnya, menyempurnakan syarat-syaratnya. Hal yang seperti ini, barakallahu fikum, perkara yang jarang diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka Syekh menyebutkan wasurutuha, adapun syarat-syaratnya sab'atun, ada 7. Yang kita harus mempelajarinya, dan setelah mempelajari, kita juga dituntut untuk mengamalkannya. Yang pertama kata Syekh al-awalu, yang pertama al-ilmu, al-munafilil jahl. Yang pertama adalah ilmu, yang mana ilmu ini menafikan kejahilan. Apa yang dimaksud ilmu di sini? Yani maksud ilmu di sini adalah al-ilmu bimaknaha. Dia harus mengilmui tentang makna la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisannya, dia juga harus mengilmui makna dari kalimat la ilaha illallah yang terkandung padanya nafyun wa itsbat yang sudah kita singgung tadi. Yang terkandung padanya nafyun, penafian peribadatan-peribadatan selain Allah, meninggalkan bentuk-bentuk syirkiat, wal itsbat dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, atsani syarat yang kedua adalah al-yaqin, al-munafi lil syak. Syarat yang kedua adalah al-yaqin, yang mana yakin ini adalah menghilangkan, menafikan keragu-raguan. Apa yang dimaksud dengan al-yaqin? Bi an yakuna qailuha mustaqinan bima tadulu alaihi. Yang dimaksud yakin di sini bahwasanya qailuha, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia meyakini apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. An yakuna qailuha, hendaklah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkan apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Maka tak kala seorang dia masih ragu, dia belum yakin, karena munafik, maka dia menjadi orang yang munafik. Kenapa? Zahir dengan batin itu berbeda. Kemudian as-syartu tsalits yang ketiga kata Syekh, al-qabulu al-munafil rad. Syarat yang ketiga adalah al-qabul. Qabul ini menerima, yang mana hal yang seperti ini akan menghilangkan ar-rad, penolakan. Apa maknanya? Maknanya adalah al-qabulu limaqtadathu hadhil kalimah. Dia menerima apa yang terkandung pada kalimat tersebut. Di antaranya apa? Min ibadatillahi wahdah. Dia beribadah hanya kepada Allah. Watarki ibadati masiwah, dan meninggalkan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menjadi orang-orang yang sombong tatkala diajak mentauhidkan Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Allah menyebutkan tentang keadaan mereka. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin tatkala diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka itu yastakbirun, sombong. Apa yang dimaksud dengan sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan setelah itu meremehkan manusia. Sehingga setelah itu Allah menyatakan wa yaqulun, dan mereka orang-orang musyrikin mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami li syairin majnun, dikarenakan seorang penyair yang gila, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjatuh kepada ghamtun nas, meremehkan manusia, menjatuhkan, mencela manusia. Rasul yang membawa wahyu, yang merupakan aminu fis sama. Setelah itu dikatakan oleh mereka apa? Syairu majnun, tukang sihir yang gila. Inilah yang disebut dengan al-kibr. Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini syarat yang ketiga dari syarat la ilaha illallah adalah al-qabul. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.